boleh sandingane kanca dhewe. Aku wis perjuang mati-matian, nanging ora pernah mbok sawang. Aku wis ngarepke kowe tenanan, malah mbok gawe dolanan. Pertama waro kowe esmu sakabehane tansah bungah rasane iso njagong karo kowe. Jebule sandingane kanca dhewe. Perjuang mati-matian, nanging ora pernah bosawan. Aku wis ngarepke kowe tenanan, malah mbok gawe dolanan. Wes perjuang mati-matian, nanging ora pernah mbok sawang. Aku wes ngarepke kowe tenanan, malah mbok gawe dolanan. Nganti kri guru Korea itu.